Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْرِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, juga tentunya kita lengkapi dengan pembahasan-pembahasan dari tafsir, kitab-kitab tafsir yang lain. Beberapa pertemuan yang terakhir kita telah membaca penjelasan Sa'di terkait dengan ayat di dalam surat An-Naba, hadaiqa wa a'naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Di sana terdapat hadaiq di dalam surga, terdapat kebun-kebun. Yang dimaksud dengan hadaiq di sini adalah pepohonan-pepohonan surga dan buah-buahan. Dan pepohonan surga tidak seperti pepohonan yang ada di dunia, sama sekali tidak bisa digambarkan dengan retorika. Seandainya seseorang melihatnya, maka dia tidak akan sanggup untuk menggambarkannya. Sehingga apa yang tersebut di dalam Al-Quran, apa yang diberitakan oleh hadis-hadis Nabi, itu sebatas mendekatkan pemahaman saja. Adapun hakikatnya, maka lebih daripada apa yang bisa dibayangkan oleh akal-akal manusia. Bagaimana tidak, pohon di surga diberitakan kemarin ada satu pohon, apabila seseorang menempuhnya dengan kendaraan yang paling cepat di masa Rasul, tentunya yang bisa digambarkan adalah Al-Jawadul Mudammar As-Sari, kuda patuh yang sangat kencang, terlatih, dipatu selama 100 tahun tanpa henti, maka tidak akan bisa keluar dari naungannya. Lantas seperti apa besarnya pohon tersebut? Sungguh sesuatu yang sulit untuk bisa digambarkan. Kemudian pohon yang kedua yang ada di dalam surga adalah Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia telah melihat Jibril, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, "Nazlatan ukhra," pada kali yang lain, pada kesempatan yang lain. Yakni melihat Jibril pada bentuk asli penciptaannya, tampak makhluk yang sangat besar sekali, memiliki 600 sayap. Di mana dilihat pada kali yang lain tersebut, indah Sidratil Muntaha, di sisi pohon sidr, pohon bidara. Tetapi pohon bidara di sini disebut dengan Sidratul Muntaha. Pohon sidr yang sangat besar sekali, luar biasa. Satu daunnya itu menutup seluruh umat. Satu daunnya. Ya tentu tidak bisa digambarkan seperti apa besarnya, tapi digambarkan bentuknya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha tersebut. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha tersebut surga Al-Ma'wa. Nama daripada nama-nama surga. Id yaksha sidratana yaksha, di mana tiba-tiba pohon Sidratul Muntaha tersebut diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Sesuatu yang meliputi, yang tidak bisa digambarkan akan keelokannya, sehingga Allah pun hanya sekedar mengisyaratkan sesuatu yang meliputi tersebut. Sesuatu yang sangat indah. Mazaghal basar wa matagha, tidaklah pandangan mata berpaling darinya, tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ayat-ayat yang sangat besar itu sekelumit gambaran di dalam surat An-Najm tentang salah satu pohon yang ada di surga, di Jannatul Ma'wa, Sidratul Muntaha. Malik Musa radhiyallahu anhu bercerita, anna nabiyallah haddatsahum an lailat usriya bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka, kepada para sahabat, tentang malam beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan, Isra Mi'raj ya, dimi'rajkan sampai ke langit sana, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha tidak ada malaikat yang bisa melebihinya, Sidratul Muntaha, sehingga disebut Muntaha karena memang batas akhir untuk kemudian antara makhluk dengan Allah adalah itu, batas akhirnya. Dia bukan di surga yang paling tinggi, akan tetapi menjulang sampai ke yang paling tinggi sana, Sidratul Muntaha. Tidak akan bisa melebihi daripada Sidratul Muntaha dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Pada saat Mi'raj, setelah Sidratul Muntaha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang diangkat. Sampai didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, tetapi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Terhalang oleh hijab. An-nur anna ara, kata Rasul. Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Di mana cahaya tersebut berlapis-lapis, yang seandainya tersingkap maka akan hancur seluruh daripada makhluknya, karena pamor daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pamor wajahnya. sehingga tidak akan ada yang sanggup di dunia ini, dalam kehidupan sekarang ini, untuk melihat dan menatap wajah Allah. Lau kusifat la ahraqat subuhatu wajhihi man ta ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau seandainya disingkat, maka akan terbakar seluruh daripada makhluk-makhluknya sampai pada akhir batas pandang matanya, pandang mata Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya. Itulah hijab yang menutupi dan menghalangi untuk para hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini. Berbeda nanti di saat kemudian tarkim, anatomi dan bentuk fisik tubuh manusia tidak lagi seperti sekarang ini di saat masuk dalam surga. Maka perkara yang sangat diharapkan adalah memandang wajah Allah ini seperti apa. Sesuatu yang sangat dirindukan dan sangat diingini oleh setiap orang-orang yang bertakwa. Mengharap wajah Allah, melihat wajahnya. Malik bin Sa'sa'ah menceritakan di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj tersebut panjang lebar dalam hadis. Maka di dalam hadis tersebut kita ambil yang ingin kita jadikan syahid di sini. Tsumarufi'ali Sidratul Muntaha, kemudian diangkat untukku Sidratul Muntaha. Fa'idha nabiquha mithlu qilali hajar. Ternyata ini gambaran dari Rasulullah SAW. Nabiq itu buah. Kalau kalian antum pernah melihat sidr, ya, buah pohon bidara, itu ada buahnya, kecil-kecil itu kan, kayak talok itu, tapi berisi biji, ya, bijinya besar. Maka itu yang disebut dengan nabiq dalam bahasa Arab. Kalau orang Yaman menyebutnya dum, dalam bahasa Arab namanya nabiq. Nah, nabiq ini taloknya itulah ya, buahnya, buah daripada bidara, buah daripada Sidratul Muntaha. Bentuknya mithlu qilali hijr, seperti guci penduduk hijr atau penduduk hajar. Nama daerah ya hajar ini. Qilal hajar. Guci milik penduduk hajar, bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya seperti guci-guci begitu ya, bulat-bulat. Wa idza waraquha mithlu adanil filah. Dan ternyata warak itu daunnya seperti telinga-telinga gajah. Bukan besarnya loh ya, bentuknya. Bentuknya seperti telinga-telinga gajah. Buahnya seperti guci-guci penduduk hajar. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada lafaz yang lain masih dalam Sahihain. Rasulullah SAW bersabda, "Sumantola kobi hatta intaha ila Sidratil Muntaha." Kemudian berangkat lagi berjalan bersamaku. Ya, ini malaikat Jibril yang mengantar beliau hingga sampai di penghujung Sidratil Muntaha. Paling mentoknya sudah itu pada Sidratil Muntaha. Wa nabiquha mithlu qilali hajar. Dan nabiqnya, buahnya seperti guci-guci penduduk hajar. Gucinya besar ya, kalau guci penduduk hajar itu dia besar. Dan itu menjadi ukuran untuk disebut sebagai dua guci, dua kullah. Idza kana al-ma'ulatain lam yahmil khubath, kata Rasul. Apabila air itu dua kullah, itu maksudnya dua guci besar. Nah, kullah di situ ma'ruf bagi orang Arab pada masa tersebut, sehingga mereka punya gambaran dua kullah itu berapa. Dan kalau sekarang kurang lebih 200 liter. Satu kullah itu 100 liter kurang lebih. Kalau air itu sudah mencapai 200 liter, lam yahmil khubath, kata beliau. Nah, ini jamaknya qilal. Tayyib, wa waraquha mithlu adanil filah. Dan daunnya seperti telinga-telinga gajah. Takadul waraqah tughti atau tughti hadil umman, hampir-hampir satu waraqah, hampir-hampir satu daunnya itu meliputi, menutupi seluruh umat. Karena di situ terlihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah umat beliau yang kemudian beriman kepada beliau begitu sangat banyaknya, ya tentunya miliaran, mungkin bisa triliunan itu jumlahnya manusia, itu hanya tertutup oleh satu daun dari Sidratul Muntaha, sedangkan Sidratul Muntaha itu daunnya sangat lebat sekali. Daunnya sangat lebat sekali. Seperti apa besarnya kita tidak bisa bayangkan. Fa ghasiyaha alwan la adri mani. Lantas tiba-tiba Sidratul Muntaha tersebut terliputi oleh berbagai macam warna-warna. Aku tidak tahu apa itu. Tsumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Setelah diliputi oleh berbagai macam warna. Warna di masa itu tidak sama dengan warna di masa sekarang. Kalau warna sekarang ini hanya beberapa macam. Maka warna yang akan disaksikan di surga luar biasa. Ya. Bahkan ada buah, buah itu merekah dari buah tersebut. Merekah, ya, membelah begitu, di dalamnya ada sekian puluh buah, 72 buah. Masing-masing buahnya memiliki warna yang tidak mirip. Kalau merah dengan oranye itu kan masih mirip. Itu tidak mirip dengan warna yang lain pada 72. Enggak bisa dibayangkan. 72 dengan warna yang satu dengan yang tidak ada miripnya sama sekali, dan satu dengan yang lain itu berbeda rasanya dari satu buah. Dan itu bukan buah yang istimewanya, ya, buah istimewa itu seperti rumman, pinat, ya, itu buah istimewa di surga. Ini buah yang di dunia tidak ada nilainya. Apa ini? Buah sidr. Tidak ada nilainya dibuang. Kalau di Indonesia memang tidak kemakan itu kan. Kalau di Yaman itu masih buah dum namanya. Itu dijual bahkan. Rasanya memang manis. Walaupun kelamut-kelamut gitu karena bijinya besar. Nah itu nanti sidr itu, duri-durinya itu berubah menjadi buah semuanya di dalam surga. Nanti akan ada habisnya insya Allah. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Faida fiha janabidul lu'lu. Ternyata di dalam surga tersebut aku lihat berbagai macam kubah-kubah yang terbuat dari mutiara-mutiara berongga. Mutiara-mutiara jadi kubah itu kan berarti berongga. Ini kubah tapi terbuat dari mutiara. Seperti apa indahnya? Tidak bisa dibayangkan. Wa idza turabuha al-misk, dan ternyata tanahnya itu adalah misik. Ya ini bau yang sangat harum semerbak. Tidak heran kalau tanahnya saja misik, maka bau harumnya bisa tercium 40 tahun. Itu tanahnya ya, sesuatu yang diinjak-injak kaki itu saja kayak misik. Ya kalau misiknya kayak apa tuh? Ya. Wewangian surga seperti apa? 40 tahun perjalanan sudah tercium baunya. Itulah surga. Disebut Sidratul Muntaha, An-Nawawi menyatakan li'anna ilmal malaikah yantahi ilaiha. Karena ilmunya para malaikat itu mentok sampai di situ. Ya. Apa yang setelahnya? Tentu masih ada alam lagi kan? Apa yang setelahnya adalah Rabbul Alamin. Nah, di sana itu seperti apa, bagaimana, sudah tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga disebut Sidratul Muntaha. Nah, ya. Itu pohon sidr yang sudah paling mentok sudah di situ. Dari pohon tersebut. Malaikat misalnya mendapat dari Allah Subhanahu wa taala mengambil dari mentoknya sampai Sidratul Muntaha. Diambil ya, ke bawah. Dari atas dari Rabbul Alamin ya sampai Sidratul Muntaha kemudian diambil di bawah. Sehingga tidak ada yang sampai melebihi Sidratul Muntaha kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj yang telah tadi kita sebutkan. Lana ilman malaika yantai ilaiha walam yujawizha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang melampauinya, melampaui Sidratul Muntaha, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya saat Isra Mi'raj. Tsumma dana fatadalla fakana qawba qausaini aw adna, itu kemudian didekatkan sedekat-dekatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jaraknya hanya sebatas dua busur atau bahkan lebih dekat dari dua busur. Dan tersebut dalam Sahih Muslim hadis dari Ibnu Mas'ud secara marfu. Lamma usriya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau bersabda, untuh ya bi ila Sidratil Muntaha. Wa hiya fisana isadisah. Wa ilaiha yantahi ma ya'rudu minal ardi fa yuqbat minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu fa yuqbat minha. Rasulullah SAW menyatakan, aku sampai di tempat yang paling ujungnya, untuh yadi, yakni di Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung, paling pencit, paling mentok, sampai di Sidratul Muntaha. Wahya fistama asadisa. Sidratul Muntaha itu yang mungkin akarnya atau bagaimana kita tidak tahu maksudnya, yakni fistama isadisa, pada langit yang keenam. Padahal di sana masih ada langit yang ketujuh dan di sana masih ada para malaikat tentunya kita tahu, dan masih ada anbiya juga di situ, Nabi Ibrahim. Nah, berarti ini apa, pohonnya itu melebihi daripada langit tersebut. Karena dia Sidratul Muntaha itu sampai mentoknya, bagian yang setelahnya sudah tidak lagi ada makhluk yang pernah melewatinya. Sedangkan satu langit dengan lain yang lain itu 500 tahun perjalanan. Pohon seperti apa juga besarnya. Wa ilaiha yantahi, dan kepada Sidratul Muntaha itulah, sehingga disebut Muntaha karena memang mentoknya, ya, paling akhirnya, terminal akhirnya. Ma ya'rudu minal ard, apa yang naik dari bumi, mentok sampai Sidratul Muntaha. Fa yuqbat minha, sehingga diambil darinya untuk kemudian sampai kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, ya. Wa ilaiha yantahi ma yahbit, dan kepada Sidratul Muntaha itulah yantahi, ya, apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sampai di Sidratul Muntaha. Fa yuqbat minha, kemudian diambil darinya. Wa ma khalfaha ghaibun la ya'lamuha illallah. Adapun di belakang itu, maka perkara yang ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemudian dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa ghasiyahal alwan la adri mani. Lantas Sidratul Muntaha tersebut diliputi oleh berbagai macam warna yang aku tidak tahu apa itu. Ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, id yaksha sidrata ma yaksha, di saat kemudian Sidratul Muntaha tersebut, pohon Sidratul Muntaha tersebut diliputi sesuatu yang meliputinya. Qal, beliau mengatakan, firas min dahab, yakni kupu-kupu, firas, kupu-kupu terbuat dari emas. Dan pada riwayat Anas, kalau tadi riwayat Ibnu Mas'ud, jarab min dahab, belalang-belalang terbuat dari emas. Ya, ini binatang, artinya di situ warna-warni, bukan satu warna. ya, tapi binatang. Dia bercahaya dan dia berseliweran, banyak sekali meliputinya, menutupinya. Makhluk Allah yang meliputi tersebut berbagai macam warna-warna. Digambarkan yang pertama kupu-kupu, yang kedua belalang, bisa jadi dua-duanya. Di situ ada dua jenis. Belalang dan kupu-kupu terbuat dari emas. Al-Baydawi, salah seorang mufassirin, mengatakan wa dzukira al-firas wa qa'a ala sabili tamtsil, dan disebutkan di situ firas yakni kupu-kupu itu hanya sebatas tamtsil saja, sebatas percontohan, karena ya namanya pohon biasanya dihinggapi oleh kupu-kupu dan juga belalang. Dan disebutkan bahwasanya di situ terbuat dari emas, ya. Wa ja'luha minad dhahab li safa'i launiha, karena begitu sangat jernih warnanya. Wa idha'atiha fi nafsiha, dan begitu sangat bercahaya cemerlang, sehingga dikatakan terbuat dari emas. Akan tetapi ucapan daripada Al-Baydawi ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa yajuz an yakuna adh-dhahab haqiqatan, dan bisa jadi betul-betul terbuat dari emas, bukan kok sekedar karena warnanya yang begitu sangat menyilaukan dan begitu sangat jernih, ya, sehingga dikatakan terbuat dari emas. Bisa jadi betul-betul terbuat dari emas. Wa yukhlaq fihi tayaran wal qudrah salihah lidzalik, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbang betul-betul menjadi makhluk, sedangkan secara qudrah yakni kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mampu untuk yang seperti itu, sehingga diambil secara zahir lafaz hadisnya bahwasanya terbuat dari emas, ya, terbuat dari emas. Sebagaimana nanti kita akan baca, ini kan baru pohonnya secara umum, ya, nanti secara lebih spesifik tangkainya, ya, daunnya, kemudian pokok pohonnya, itu akan ada sebutannya nanti. Dan pada hadis Abu Sa'id dan juga pada hadis Ibnu Abbas, yaksyaha al-malaika, yaksyaha al-malaika, bisa jadi juga, ya kan? Malaikat bentuknya kan kita juga tidak tahu, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat, bisa saja. Karena malaikat juga punya sayap-sayap. Dan pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan ala kulli waraqatin minha malak, pada setiap daunnya ada satu malaikat padanya. Dan pada riwayat Anas dalam riwayat Muslim, pada kata Anas, falamma ghasiyaha min amrillah ma ghasiyaha taghayyarat, di saat kemudian diselimuti oleh sesuatu yang menyeliputinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, berubahlah Sidratul Muntaha tadi. Fama ahadun min khalqillah yastati an yan utaha min husniha, maka tidak akan ada satu orang pun dari makhluk ini yang mampu untuk menggambarkannya karena begitu sangat indahnya, begitu sangat eloknya. Itu gambaran tentang Sidratul Muntaha. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan satu faedah kenapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha, ini dari pohon bidara sidr, bukan pohon-pohon yang lain. Beliau menyatakan Ukhtirati sidrah duna ghairiha li'anna fiha thalathat awsaf. Dipilih sidr, bidara, dan bukan selainnya, karena pada bidara itu terdapat tiga sifat. Zillun mamdudun wa ta'amun ladhidun wa ra'ihatun zakiyah. Naungan yang begitu sangat membentang dan makanan yang sangat lezat. Ini makanan di sini ya tentunya sidr dalam artian di saat memang buahnya itu bisa dimakan dan memang rasanya itu sangat lezat ya, dalam artian manis dan enak memang. Hanya memang itu tadi kelamut-kelamut saja karena memang besar bijinya. Ini kalau yang kita pernah rasakan. Kalau yang di Indonesia ini kita belum pernah merasakan yang enak. Ada memang buah-buahan yang kita dapatkan, bijinya juga lumayan besar, tetapi rasanya asam. Sedangkan yang di sana, apalagi sudah agak kerut-kerut gitu, warnanya kuning, itu rasanya masya Allah, manis, lazat. Dan raiha zakiyah, dan bau yang, ya tentunya bau yang sangat enak lah. Dari si mana Allah alam, karena anak juga tidak merasakan ada bau ya dari pohon bidara. Cuman mungkin Allah alam, raihah zakiyah di sini apakah bau yang bersih gitu maksudnya apa? Apakah aroma terapi begitu? Allah alam. Maka anak bimanzilatil iman, maka kedudukan seperti iman. Alladzi yajma'ul qaul wal amal wan niyyah. Di mana iman itu terkandung padanya juga tiga. Al-qaul wal amal wan niyyah. Ucapan, perbuatan dan niat. Wa dzil bi manzilatil amal. Sedangkan dzil di situ naungannya seperti ibaratnya adalah amalan. Wa ta'am dan rasanya bi manzilatil niyyah, seperti kondisi niat. Wa ra'ihah dan baunya bi manzilatil qaul. Seperti kedudukannya seperti ucapan. Ini dinukil oleh Al-Hafidz dari ucapan Bihya. Al-Hafidz Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian pohon yang berikutnya, yang ketiga, bisa disebut dengan syajaratu tuba, pohon tuba. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah pohon di surga, masih rotami'ah amin. Perjalanan yakni naungannya perjalanan 100 tahun. Siyabu ahli jannah tufrat min akmamiha. Pakaian-pakaian ahli jannah dikeluarkan dari kelopak-kelopaknya. Dan tidak hanya satu-satunya. Nanti kita akan dapati penjelasan dalam hadis yang lain, tidak hanya pohon tuba saja. Ya, kalau pohon tuba ini gambarannya seperti penghasil kapas itu apa namanya, randu gitu ya. Pakaian kan memang terbuat dari kapas. Yang paling bagusnya pakaian ya jenis kapas katun. Nah ini masih harus dipintal, diapa semua, kemudian baru jadi kain. Baru setelah itu diproduksi jadi pakaian. Maka pohon itu sendiri sudah bisa mampu untuk mencipta pakaian-pakaian. Pohon surga yang namanya tuba. Jadi sudah tinggal pakai, buahnya itu pakaian, tinggal pakai. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Jarir dan juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, kemudian orang tadi mengatakan, wahai Rasul, akhbirna an thiyabi ahlul jannah. Beritakan kepada kami tentang pakaian-pakaian penduduk surga. Khalqan tukhlaq am nas jantun sat. Apakah bentuknya itu pabrikan? Ya, dibuat di tempat-tempat pabrikan itu, ataukah tenunan, dibuat dengan cara ditenun. Fadhahika ba'dul qaum, maka sebagian orang pun tertawa dengan pertanyaan Arabi ini. Namanya Arabi, orang Badui ya. Dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh memang. Dan para sahabat begitu sangat senang kalau ada seorang Arabi datang ke kota. Arabi itu orang pelosok, datang ke kota Madinah ya, kemudian pengin bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti bakal seru, dalam artian akan dapat ilmu banyak nanti ini. Ya. Bertanya dengan bahasa-bahasa yang ceplos-ceplos, namanya orang Badui. Sehingga pertanyaannya tetapi jadi ilmu bagi kita. Ya. Jadi ilmu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini Badui tadi bertanya apakah pohon-pohon surga itu dicipta begitu, ada pabriknya atau ditenun atau bagaimana? Maka orang-orang tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa mimma tadhakun?" Tentang apa kalian ketawa? Apa yang menjadi alasan kalian tertawa, kata Rasul? Min jahilin sa'ala aliman. Apakah kalian tertawa dari seorang yang jahil bertanya kepada orang yang alim? Artinya pertanyaan itu pertanyaan yang polos, orang yang tidak tahu pengin tahu. Dan yang ditanya orang yang tahu. Apa salahnya? Tsumma akabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala, kemudian beliau membalikkan badan, kemudian beliau bersabda, "Aina sa'il?" Di mana si penanya tadi? Qala huwa da'ana ya Rasulullah. Maka Badui tadi mengatakan, dia itu ya diri saya ya Rasul. Ini saya yang bertanya ya Rasul. Qala, beliau menjawab, bukan. Ya ini bukan khalqan tukhlaq atau nas jantun sat. Ba tasyaqqaqu anha samarul jannah. Bahkan terbelah darinya buah-buahan surga. Artinya di sana buah-buahan surga itu sebagiannya ya nanti akan dikenal oleh penduduk surga. Ini adalah buah-buahan penghasil pakaian-pakaian surga dari berbagai macam jenisnya. Dan beliau mengucapkan itu dengan diulang 3 kali. Bertasakku anha thamarul jannah, bertasakku anha thamarul jannah, bertasakku anha thamarul jannah. Ditekankan betul-betul 3 kali. Terkait dengan bagian-bagian pohon, pohon itu kan ada batangnya, ada rantingnya, ada dahannya, ada juga daunnya. Maka disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil jannah sajarah illa wasaquha aijiruha min dhahab." Tidaklah ada satu pohon di dalam surga melainkan batang pohonnya itu, pokok pohonnya itu terbuat dari emas. Jadi pohonnya itu terbuat dari emas. Emas itu kan logam. Kalau di dunia, di surga nanti tidak berlaku seperti itu. Pohon dia bisa berkembang, namanya pohon, dia hidup, tapi emas, terbuat dari emas. Dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim, kalau tadi diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan yang lainnya, Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah syajarah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon, "Judhu'uha min dahab." Pokoknya, batangnya terbuat dari emas, "Wa furu'uha min zabrujad." Sedangkan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu terbuat dari zabrojat walulu. Ranting cabangnya, dahannya itu ada yang zabrojat, ada yang lulu, macam-macam. Itu berbagai macam logam mulia. Mutiara-mutiara, bukan mutiara, ini logam-logam mulia. Fatahiburriya. Lantas kemudian ada angin bertiup, berhembus, mengena pada pohon-pohon tersebut. Fatastofiqo, sehingga bergesekan satu dengan yang lain dari dahan-dahan tadi. Fama sami'asani'un bisautin syai'in qad aladza minhu. Maka tidaklah orang yang mendengar sesuatu yang lebih nikmat dia dengarkan dibandingkan dari suara gesekan-gesekan dedahanan daun-daunan daripada pohon-pohon surga tersebut. Ini menjadi irama yang sangat indah, ya. Dari hembusan anginnya saja keluar irama yang sangat indah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, nakhrul jannah judu'uha min zamrud akhdar. Kurma surga batangnya itu terbuat dari zamrud. Ini jenis bebatuan ya zamrud. Kalau di dunia itu jenis bebatuan. Dari zamrud yang berwarna hijau dan sama sekali zamrud. Wa karobuha zahab, dan pangkal kelopaknya itu terbuat dari emas ahmar yang berwarna merah. Tidak bisa dibayangkan, ini pokoknya terbuat dari emas, apa, dari zamrud warnanya hijau. Nah itu nanti ada kelopak-kelopak begitu, namanya korma ya, kelopak. Nah pangkalnya itu warnanya merah, terbuat dari emas. Wa sa'afuha, dan kelopaknya, nah ini kan tadi pangkal kelopaknya, ini sa'af itu kelopaknya, kiswatu ahli jannah, itu merupakan kain-kain penduduk surga. Minha muqatti'atuhum wa khulaluhum, darinya terbuat, yakni dari kelopak-kelopak tersebut menjadi setelan-setelan pakaian-pakaian mereka penduduk surga. Wa tamaruha amsalul tilal wadala, sedangkan buahnya, kormanya itu seperti guci-guci. Asyaddu bayadan minal laban. Nah, buah korma tapi warnanya putih, dan ini tidak ada di dunia. Buah korma warnanya putih dan lebih putih dari yang namanya susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa alyan minaz zabad, dan lebih lembut daripada yogurt. Kalau di sini namanya yogurt zabad, apa zabadi, fermentasi susu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait tentang pohon-pohon surga. Nah, nanti buah-buah surga masih ada pembahasan sendiri insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nabtahillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.